ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran bi ra'ihi falyatabawa maqadah. Terus kemudian mufasir iku milah Kang, milah iku yo milah, milah iku dari dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufasir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu, tapi tidak yang paling nopo benar. Sing paling benar namung dawuh Allah, sing maknane niku sesuai kersane Allah. Iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin apa? Misalnya ngeten. Bumi ku ning dise, manggone bumi, bumi sing mbok nggone iku manggone ning dise aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab tok. Ngono kok mbok nggone, mulane ora barokah urip kok. Nggone dhuwit roh nggone bumi. Jadi bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ada duit di sini, bang roh. Gagak bumi lemah gondin ini, karo roh. Nah aku roh, aku kiai. Bumi itu, nah istilahnya kati satu soka itu, bumi itu, yang banyu. Bumi yang banyu, banyu yang watu, dolak walik, pokoknya terakhir itu. Ala zuhril khut istilahnya kaji Nabi, bumi itu yang gondin kegeriwa. Tapi kegeriwa itu semaknamu. Kowe iku belajar kamus dhuhrun maknane geger khutu maknane iwa. Tapi apa tenan ngene iku kan yo ora roh. Kake saiki tak bedheki. Iwak tongkol dibok pangan itu jenenge apa terus? Enggak jawab pe ben latihan budu. Maksudnya iwak tongkol dibok pangan itu jenenge iwa. Kowe kok roh nek iku jenenge iwak? Eh? Terus cara ana wong ahli medis. Dar, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soalnya wong ilmuwan, ilmuwan medis yang ngerti nak tongkoli obat penyakit tertentu. Kira-kira darah ini spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kue roh wit ganja, iku darah ini wit dengan nama wit iku apa langsung darah ini ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru. Jadi kue roh gendiro ngoniku, iku jenenge tauhid apa hizbu tahrir. Misalnya lagi misalnya. Jadi wong iku misalnya Mustafa ini loh ini dia jenggotan sunaroso para kober nyukur mereka ribet be ekonomi misalnya terus wong kuru iki sufi apa para kober makmur misalnya lho kaya orang tahu rasanya jadi wong alim tak warai kok suwe-suwe alim dewi ini aku sebut wa'allama adamal asma jadi kabeh wong salah itu awalnya itu salah nama. Jadi misalnya kamu ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misal, melihat apa pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang. Ya iki jenenge penangkal penyakit kanker. Dia enggak penting nama tumbuhan ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas. Punya toko emas. Mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak kalau Zaid ingin bunuh saya? Saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarannya pembunuhnya enggak kenapa? Kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin masuk ayat wa may yaqtul mu'minan mutamidan siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nek dibedheki, lha wong penjahate agamane apa? Mukmin. Lah anak sing ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya lek hak sing nyolong yo dulurem, mengko yo anak putuku. Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong yo putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saiki, kira tau mikir ngono. Tau mikir. rata aku seketa orang potongannya gitu. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Ning atmosfer, ning sistem galaksi, sistem bumi iki ditakon bumi iku. Lah iki dhisik wong Yahudi kuwi wis pinter. Wong Yahudi kuwi wis mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jarane iya digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lah iku sementara ditakon ndi? Dadi wong oleh Nabi Adam dhisik kan dipendem. Lha iku pas peralihan iku sementara gak kok ndi. Cara kowe mangkel jawab botol. Nabi kan gak iso bodho niku kowe kan ora iso. Wong Nabi ora oleh napa? Bodho. Mikir tau mikir, sampeyan pas kiamat lumayitem gak kok ndi. Wong Mustafa misale mati pas kiamat gak kok ndi. Kira-kira ditemang sanone kowe tung bumine dijer kok ndi. Gak kok ndi. Hah? Kamar. Pas kiamat iki lho. Pas bumi dijer iki lho. Oke melok ajur pisan. Gak ditakoni. Lah iku ilmu paling angel babi. Di wong salah iku mesti diawali saka salah penamaan. Nah salah penamaan iku sedadekno kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial, kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok apik wong itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih, ning ngene fikih ana apa kitabus sial, orang boleh membela diri, bahkan kalau terpaksa, kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa? Kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ini ngalim fakir. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lungo, terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, itu serah bojo blas. Itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Orang bojo itu berarti kalimat tolak apa enggak? Loh, ayo, ngaco-ngaconan ayo. Yang muni tolak wiro, ngaco. Yang muni ora wiro ya. Ora, ayo yang muni ora. Bojo kok ngono, itu serah bojo. Kowe iku serah bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau surup. Nah, dorong kuno kan wae setan apa sandika apa dorong Jawa. Iya, kok setane gentayangan, setan sing ndi ora ro. Tak kok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak ndak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mumpun aku sebetulnya saya takok sing ngalami, pokoknya hukumnya sepundi. Wah, aku mangkel surup-surup, wis takok, mangkel long, tamu surup-surup aku semangkel lho, wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz ya rondok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalig ya cek amatir. Mun aku sebutan saya takok sing ngalami sinten. Pokoke niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku ora usah ditelepon pokoke dene guru. Oh tak piso ya, Mbak. Kowe iku ora usah dadi wong alim. Sampeyan ku fasik, ganggu wong alim apa ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak itu ada yang eksplisit, itu ada butuh niat. Ada yang kinayah. Kinayah itu ya kaya tolak, kaya orang itu butuh niat. Mulanya nanti kenal wongnya tak telpon, tak takoan. Ngomong-ngomong itu niatnya tolak tau orang. Nangis pokoknya. Uang kok gak gua ngalim, kok nara tako aja tako. Lu kan yang bab tolak kan gitu, kalau lafat itu bias. Disebut kinayah, yang fakir harus niat. Jadi lafat kalau yang gak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok, kowe kenal. Nak kenal tak tilpune, tak takok kalimat iku niate apa? Amen. Wah, wedi wong nangis. Aku pernah nangis curiga, aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ono nangis. Warna nangis sesuk aku. Niku Gus, niku kula. Oh, sakit aku. Sake aku, sekian ya kan, wis maghrib sih, ben setan hilang aku beri kono. Bawa setan sih nemplek dek, dia mesti nemplek kiai ini raro sok. Maghrib sih kan, maghrib sih aku beri kono. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafadz itu jelas, misalnya ada lafadz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafadz bias, lafadz ambigu. Misalnya aku ngenyek Mustafa, mus bocah kelunak kelunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan, jenggot itu sunah rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak? Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gojolkan saya itu arahnya itu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat kuno temai tenanan rukuk merah bener wong eno mangkel, dianggap ngeritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafat tolak semelan aku takok, lah sampean kenal tiange Kang. Aku wis sopan santun, aku wis sopan santun sampe ngempet mangkel wis sopan. Mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor tilpure, mboten usah takok nomere. Wah, semane batin kok bagus. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mok Bang. Kang, kowe iku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono kowe. Tolak iku nak lafate sori eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafat bias. Lafat napa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya kowe ning Singapura, roh wong Singapura dinamis mobil mesti ngene. Hebat orang Singapura dinamis, ndak kaya orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyek wong sak Indonesia ta ora? Apa ora dipenjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yo ngomong ngono, dosen yo ngomong ngono, semua narasumber kok ora dipenjara kabeh. Kowe ora kemonistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta ora? Wah penjara kan, jarak aku naras. Kalau Polri ini tak penjara, ngomong. Tapi orang ngomong gitu, ya iso di penjara. Niatiku kan motivasi, ya, wong. Sangking semangi wong Indonesia, aku rasa pengen tertinggal bek Singapura. Sarane ngomong nyerempet ngenyak. Iya sih, aku salah pilihan ini mau ikut toh. Paham ya? Dua kali kalau gue misalnya ngaji ngantuk, terus ngomong. Tiba ngaji ngantuk, ada neng omah kon. Ya lumayan ngaji ngantuk tuh tiba neng omah tuh karan bek bojomu misalnya. Wah gelem, mboten Gus. Wong warung kula mulai ngomamuk. Kang, lafat iku jelas lafat kinayah, butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyange. Niku niat tolak napa mboten? Nangis malah ditakok kok nangis. Curiga Gus. Gus, mesti masalah. Mun Kang salat riyen ben setan ilang. Kan salat magrib, kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Nangis. Gus niku kula sing ngalam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai, kula nu seneng mbek bojo kula. Tapi bojo kula ora seneng mergi kula nu mboten nasab ra kiai wae. Aku kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Amun bertahun-tahun kula sabari mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe iku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nah niku ora tolak, Kang. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolibin termasuk kinayah adalah lasti bizau jati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kayak kowe mangkel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe muni ora anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora koyo. Ora koyo sebagai anakku. Ya Allah, aku jadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafat itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafat bias. Seneng wong wedok mesti ana lafat bias. Saya jajalke ngredaksekno cinta apa ae, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niate ngene, aku nak rawuh kowe iku bingung. Kan gak jelas. Maksudnya aku piye kan gak jelas. Jebule dene iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadzene kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono iku piye ya? Maksudku iku nek ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sharih, ada lafaz kinayah. Lah iku sharih itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak pen diabaikan. Jadi ana wong kok muni ngene. Misale dalam misale ana wong muni ngene, kakek aneh merah putih mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid mesti subversi ora kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama mesti subversi. Tapi nak muni ngene. Kakek aneh Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak nang ngadepi ngene. Paham itu maksud. Lah iya cara wong akeh Zaid ku ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye iki Zaid? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham. Loh susah alate dadi hakim kudu mikir. Zaid. Nah iya mulanya angel, jadi agam ya angel, sing gampang ya demo, paham gitu tadi. Angel berku di antara kangelane hukum disebut wa'allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama, berku nama itu ya bingung no. Saiki misalnya ono wong merkosa wong, pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki buat bahasa nong ini, karena pemerkosaane mukmin gue bahasa nong ini. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama, wong mukmin kok buat selip noning pemerkosa. Tapi kok aneh gue nih bab syafaat, gue ngaji bab syafaat, kok keterangan yang ini, mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro, dia dijajat. Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas enggak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Lah iku mulane Nabi nanti ngendikan la zani fi nasni wa wa mukmin wa la syirku sarik fi nasrik wa wa ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab mbih. Tetap. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Gue jawab ya, tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu pezina? Tidak. Terus diubah-ubah dong. Menana aku apa takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa dulu raih ini semangkel terus dipukul? Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ya ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu. Bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, mung ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nang malaikat. Jadi misalnya teng ora-ora mahsyar, raine gendho-gendho tiga ireng. Sing soleh soleh padang. Terus malaikat gampang deh ini, pinter apa pinter kan? Ah gerai ini ireng jus, giringin rokok padang, swarga. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing rano nur, nah, ini kelip kelip. Mengano jogeman duwe nur nopo? Kelip kelip. Mergo mau, iso wae ke garuk. Nah jenis kelip kelip ini sing masalah. Mulan terus temangsang neng arof itu, jadi ono dilebok non rokok ijek gue iman dilebok non swargo amale racu lha iku terus ning akrof ning temangsang ning pager barang temangsang ning pager delok wong ning swargo kepengin ngiler roh wong pesta macam-macam lah nangis kepengin bu swargo mbek pangeran dibuli yang kepengin swargo diadep non rokok roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebet neraka wis ke gak njaluk swargo mboten sing penting mboten mlebet neraka terus diadep non swargo meneh Gusti mosok delok tok ra yo. Waduh menenen neraka. Arti aduan neraka wis. Pokoke piye? Sementing gak mlebu. Neraka semono terus. Mbok nganti kapan ra roh? Tapi insyaallah suatu saat dibok desuar. Susah kan jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kowe spontan kowe iku ora anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ra dihormati bojo kadang semontan meniku iku ra bojoku tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niate yang melakukan. Mulane kula takok, Kang kowe kenal sing nglafadzno iku? Mboten usah tanglet Gus, bar sik. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing gobong malah ra ngamuk. Astagfirullah. Pakai hukum malah napa? Ndak bisa hukum seperti itu. Akhirnya bareng kula ngamuk nangis deh, wah curiga, ya, mesti cai jauh suatu hari ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan? Jadi eling-eling nopo wa allama adamal asma. Mulane nganti ono sirik, iku yo gara-gara salah nama. Mulane in hiya illa asmaun sama itu mua antum wa abaukum ma anzalallahu biha. Nganti ono wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah. Putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhire sakral. Padha Lata Uzza iku dipacaki koyok pangeran akhire disebut pangeran. Padha Yesus nganti darani pangeran mugo disakral no. Mulane cara Quran nak nggojel gampang. Coba el sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Ah terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piambane terus bata kae mangan iku sehat. Kowe wani basa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana ya kulanit to'al. Kok mbak arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Sorone Jogja itu kok ana dintekno. Ah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah iku matematika untuk papat. Terus kamu enggak. Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur, gak apa-apa boleh dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa. Enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa. Gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang, nabi tapi ya, sifatnya. Seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang wedi bojo, mesti gara-garanya. Nyingkat garwa si gare nyawa, weh tinggal bojo ya kok, bingung jajal bojo barani, konco anyar sebiasa ya konco anyar kadang lungo kadang ketemu ben bojomu nganggep kue ora penting, kue nganggep bojo ora penting soalnya kelon-kelon, bariku tukaran, bariku damai meneh itu nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur ya Rasulullah, kulon itu tukaran terus baik bojomu kulon ngeten-ngeten-ngeten, nabi guyudak. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Jadi Nabi lucu. Aku engkok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran Nabi guyu. Lah iya engkok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok-melok. Malah masyhur hadis iku. Lah malane kiai yo akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, wancen bojomu ku judes. Wong wedok sing ora rohake suami, suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, dek kiye ku cengkem elek. Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene ku ora usah. Wong ana wong lapor rungokno wae, wis lapor empun, wis mulai-mulai. Terus, lho iya kok gak ada solusi, ngene ku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yang ngalami wis ngono tok jawabmu. masyhur ning gone tare-tare ana wong ape lapor Sayidina Umar, Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Bareng pas lapor Sayidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone njuwedar pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampun. Lah yo kesodo apa? Sampun terus. Maksud tempiye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, cewek war lho. Oh, nek iku padha wae jung. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling napa wa alama Adamal Asma. Jadi angger ana wong. Nek coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasa itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ada badai, ya ada badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama wae keliru. Wis marai terus akhirnya rapati percaya mbek pengiran tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantes ana gerduwone wong rono wedi mergo ana gerdu. Sebelah ana wong nekat manggon kono ya santai ora ana piye-piye. Wong kulo ditangga senane turu teng kathil ya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu kathil enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kumpul dhewe pantang. Ya ora tau ana setan. Nggih bolak-balik Gus kulo weden ya. Tahu tak liling dia, wadah itu dililing wadah ini yang wadah wadah itu dikudang kan hantu itu dikudang ini dia diparani dililing saya aku delok raimu. Artinya gini nanti kayak wadah-wadah mau nyifati dia wadah, coba kamu lebih ganas ketimbang dia mungkin dia yang bilang kamu itu yang wadah kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rodok kendel riyen kula kejereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak. Kula iki eling belum kalih mbak bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kuwe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula wis rodok ilmiah. Rodok ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku jeeling terus dewe bapak. Iku ya sono bedane, dadi memang ilmu itu luar biasa. Dikulo iki nate berkali-kali sawangane ana weden lawang kulo tak buka raine piye to bet adil. Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustofa ya ora roh to. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi bocor. Semenit. Lo nak kenalan rai ini buka aja mungkin. Wah, mesti kecewa semua deh dari macam. Karena tidak sesuai rencana. Iya tahu. Assalamualaikum lani. Wa alama adamal asma. Lani fisik itu penting. Sama tak cerita nih. Wong diarani kolbun. Kolbun artinya molak malik. Jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng kadang gedeng. Kok kalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh iku namane didesain pangeran mesti sesuai nak maknanya sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sebab pengawali disebut ini Karbala. Sejawi Said Husain, hadza karobun wa balaun. Karobun iku susah, balaun iku bencana. Delalah beliau kapundhut teng ngendi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Bapak paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah. Madinah disebut Madinah. Mergo jadi kota Islam Madinah tu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu jenenge Bakkah Mekah. Makna taqta'u a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semono kersane pangeran. Mergo maknane bibak katam bakah maknane taqta'u aqnaqal jababira. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Mekah. Iku pangeran. Di pangeran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja, terus ini wak, wingit. Ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulane semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu log, logos. Logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge ye Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah ini napa? Nah, mulanya anggar sampai ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nemplek. Nah, saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti saniki. Mulane nganti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil wujud. Di mulane aja geman nggih kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus aku ora iso urip tanpa dhekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo kenyifati cah wedok sing mbok senengi saya ndak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal dhekne wis urip. Tapi aku nak ra bedene ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar yo guyu-guyu ning warung kopi dhisik bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya ndak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Penama. Ya mulane anggere ana kesalahan iku jelokane Quran in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa ba'u. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? Ini penting kalau atur.